Apakah cara terbaik untuk nasihatnya? Lebih 15 tahun dah dia masuk Islam. 15 tahun masuk Islam, tak puasa, tak semayang. Sebab tu jangan kita kahwin dengan orang yang nak ke kita sanggup masuk Islam. Kita rapuang nak boyfriend kita lelaki, dia sanggup masuk Islam kerana nak kahwin dengan kita. Jangan, ulama' larang. Dia tak mau Allah, dia tak mau Islam, dia nak kita. Jadi ada satu halangan, kena masuk Islam. Dia pun lampak halangan tu masuk Islam. Dapat kita, tak dapat Islam. Dia kahwinlah dengan orang yang kasih pada Islam. Dia masuk Islam kerana dia nak kebenaran. Setelah dia masuk Islam, elok Islamnya, kita kahwin dengan dia. Faham? Jadi sekarang masalah tu, berlaku masalah. Masalah orang putih, kita nak tegur payah. Nampak? Eh? Kita pula isteri. Sebab tu, tidak digalakkan orang perempuan yang solehah kahwin dengan laki-laki fasik. Tapi laki-laki soleh digalakkan kahwin dengan perempuan-perempuan jahat. Ni hak jenis janggut, jenis gebang, jenis piyah ni. Jangan jenis pakai jubah. Takkan nak kahwin hak solehah, hak jubah, hak labuh sebagainya. Siapa nak bimbing hak ni? Nak, hak seluar ketat, hak rambut blong, hak prihat, bagi kahwin dengan Tok Imam lah. Maka terlatih, tertarbiah dah dia menjadi baik. Ni rambut prihat dah, belang pula macam ke kucing gila. Nak, keluar ketat nampak punggung. Kahwin pula dengan jodoh laki-laki, luar pendek, rata tekak macam beruk naiknya. Dah mana nak boleh bimbing? Faham? Kerana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Maka perempuan-perempuan yang tak bagus ni, nak, yang bodoh-bodoh jahil-jahil ni, kahwin dengan ahli-ahli masjid. Faham? Supaya kita tarbiah dia. Kahwin lagi? Kahwin dah? Ah, orang hak lara ke hak okey? Eh? Eh, okey. Ah, jadi kita tak kabur hak anak tuna. Hak anak tuna bagus. Supaya kita bimbing dia. Itu juga satu jihad di sisi agama. Faham? Ah. Dah kahwin dah, kahwin hak kedua lah maksudnya. Neh? Ah. Tuan nak? Neh? Seorang ke dua? Seorang eh? Tak nak ke isteri tak bagi? Jawab dengan jujur. Ha? Marah-marah eh. Marah eh. Isteri marah. Ha. Semua orang laki-laki dia nak kahwin ramai. Tapi takut saat ni di rumah tu ada big tiger. Awang-awang tu marah tu. Memang itulah. Nah, walaupun hebat tu guru silat pun. Nah, tu guru gayung, tu guru silat lincah kita jumpa lah. Misal ni macam ngasuh batu. Ha, misal. Macam batu asuh misal. Bakuk tengok. Rimah dia kelek gitu rimah. Rimah besar. Ha, tu guru silat mari. Oh, rimah. Tapi balik di rumah, takut bini dia. Ha, tu tuan buat kelebihan orang perempuan. Minta maaf, tolong kabur. Orang perempuan ni, dia lemah segala-gala. Berlari lambat, berjalan lambat, makan lambat, segala lambat. Bakat barang, dok rok. Nak, eh? Semua lemah. Tapi dia gagah, mulut dia. Lepas tu kita tak lawan. Nak, walaupun dia tu guru silap, dok berani nikah dua. Mang, ha. Pasal hak nu lagi besar silap dia. Nah. Jadi berdoa kepada Allah, baca Yasin kalau boleh tiap malam Jumaat. Lepas baca Yasin, niat lembutkan hati suami, tiup dalam air bagi minum suami. Faham? Supaya dia jadi lembut. Kena lembut hati, jangan tubuh lembut. Ah, ha, salah doa pula. Neh. Ha. Niat Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia, nak, bila kita baca Yasin, kita tiup di air, kita niat. Nampak? InsyaAllah, Allah kabulkan permintaan kita. Ikhtiar sama. Jangan putus asa. Neh? Suruh isteri dia buat gitu. Bagi Mak Saleh ni minum. Pasal dia malas semayang. Nak? Air tu bagi minum dia lah. Bukan minum sebotol gitu tengah tidur. Mana campur lah. Buat masak, buat air dan sebagainya. Neh? InsyaAllah. Haa. Supaya lembut hati, bukan lembut body, lembut hati. Dah salah doa pula, lembut tubuh badan jadi ah, jadi gitu. Ha, dia bagi dia.